menimbulkan perdebatan, mengundang dan permusuhan adik kampung tiga yang. Tapi kalian Jemania datang dengan damai kawan. Terimalah salam kami, salam satu hati. Dukungan boleh beda tapi hati tetap satu. Dalam karena seberdamaian rasakan kesejukan. Ingat kita masih satu bendera merah putih kawan. Terimalah salam kami, salam satu hati. Salam satu hati, salam dari kami, rindu bangsa. Terima kasih. Salam satu hati, salam dari kami, rindu bangsa. Bisa tambah di mereka yang tak ingin kami ada, kami tak bisa dihentikan, akan selalu beredar. Dengar kami Hegemonia memang cinta lama, that's right. Tapi kalau kami mau, we ready fight, oh yeah.